Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil di akhir materi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis man ghashana falaysa minna. Abu Aisyah, apa makna man ghashana falaysa minna? Nah, barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Abu Syafiq, ma sabab wurudil hadis? Apa sebab datangnya hadis tersebut? Apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghashana falaysa minna? Sebab urut hadisnya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di pasar dan beliau melewati subratu ta'am, melewati gundukan makanan yang sedang dijajakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya ke tumpukan atau gundukan makanan tersebut dan beliau dapatkan di bagian bawahnya basah, tidak seperti di bagian atasnya terlihat bagus. Maka Nabi SAW bertanya, mahada ya sahib al-ta'am, apa ini wahai pemilik makanan, wahai penjual makanan, bagian atasnya bagus, bagian bawahnya basah? Maka penjual tersebut mengatakan, al-sobatus sama ya Rasulullah, yang basah tersebut terkena air hujan, kami jadikan di bawah agar tidak terlihat. Maka Nabi mengatakan, afala ja'altahu faqat ta'am kay yarahun nas, tidakkah engkau jadikan yang basah di bagian atas sehingga terlihat oleh orang-orang yang tidak membeli? Man ghashana falaysa minna, atau man ghasha falaysa minni. Sekali lagi, ini tuntunan yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajarkan kepada kita kejujuran. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah. Ayo bambang Abu Muawiyah, masmu Muhammad bin Khazim Hasan. Ha, pajwanda, kalau ada di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, ha, apa maknanya? Nah, tahwilu sanad, perpindahan sanad. Imam Muslim meriwayatkan sanadnya, kemudian beliau memiliki sanad yang lain yang hendak beliau sebutkan. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi', قال ها وحدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله ابن نمير جميعا عن الأعمش. كلو الأعمش حبيب سيابنا مجيب محمد مسلم الزهري قال الأعمش siapa yang bantu Abdurrahman Dede Ubed Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash namanya Sulaiman Ibn Mihran dan laqabnya Mushaf An Abdullah Ibn Murrah An Masruq Masruq Ibn Ajda An Abdullah wa Abdullah Ibn Mas'ud Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud aw shaqqa al-juyub aw da'a bida'wa ahli al-jahiliyah Qala hadha hadith Yahya wa ibn Numair wa Bakar faqala wa shaqqa wa da'a bi ghairi alif wa shaqqa wa da'a kalau di riwayat kita yang sebelumnya au syaqqa au da'a dengan adanya hamzah sebelum waw ini dengan bighairi alif berarti dengan waw laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'a jahiliyah ini riwayat Ibnu Numair dan Abu Bakar bin Syaibah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an beliau mengatakan Nabi SAW bersabda bukan dari golongan kami seseorang tatkala terjadi musibah darabal hudud memukul atau menampar pipi au syaqqa juyub atau merobek kerah baju au da'a bida'u ahli jahiliyah atau mengatakan dengan perkataan ahlu al-jahiliyah yang mana mereka ketika ditimpa musibah mereka melakukan niyah meratapi orang yang meninggal. Wa jabala wa sayyida wa waila dan kalimat-kalimat semisalnya. Wahai orang yang jadi sandaranku, wahai pemimpinku, wahai yang memberikan kecukupan kepadaku dalam hidupku. Ucapan-ucapan jahiliyah. Dan materinya sama dengan materi di kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca di siang hari tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah tatkala tertimpa musibah. Mereka biasa menampar pipi atau merobek baju dan terkadang menarik-narik rambut atau menggundulinya dan mengatakan perkataan yang tidak terpuji yang menunjukkan tatapan terhadap yang meninggal wa sayyida wa jabala dan yang semisalnya qala wa hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir ha wa hadatsana Ishaq ibn Ibrahim wa Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa ibn Yunus jami' al-A'mash bihadha al-isnad wa qala wa syaqqa wa da'a adapun ajaran Nabi kita Muhammad SAW ketika tertimpa musibah hendaknya ia beriman dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sudah mengetahui bahwasanya wa ma asabakum musibatin illa bi'idnillah tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan suatu yang sangat menakjubkan yang dinukil dari terjemah Syurai Al-Qadhi dan disebutkan di Siyar Alamin Nubala Syurai Al-Qadhi yang merupakan Qadhi sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dan berlanjut sampai Khilafah Uthman Ali dan setelahnya. Beliau menjadi qadhi selama 40 tahun. Disebutkan terjemahnya, beliau mengatakan idza usibtu bi musibah hamdalah ta'al arba'. Jika aku ditimpa dengan suatu musibah, aku memuji Allah Subhanahu wa dengan 4 pujian. Kemudian beliau sebutkan 4 perkara tersebut. Ahmadullah azza wa jal alla usabi musibatin akbar min. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ditimpa musibah dengan musibah yang lebih besar dari musibah yang menimpaku. Mungkin seorang tergelincir, mungkin lecet badannya. Di sana ada orang yang lebih parah lagi musibahnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah musibah yang menimpaku musibah yang ringan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa hamdulillah taala an takuna al musibah fi amri dunyai wa laysa fi amri din. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala musibah yang menimpaku itu hanya sebatas masalah dunia dan tidak berkaitan dengan masalah agamaku. Tentunya jauh lebih ringan. Musibah berkaitan dengan dunia pasti akan berakhir. Paling parah itu sampai dia meninggal dan selesai. Paling berat musibah dunia itu dengan berakhirnya kehidupannya di dunia ini. Berbeda dengan musibah agama. Seorang menjadi asyik, pelaku maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi mubtadi, terlebih lagi terfitnah sampai murtad, itu musibah yang pasti akan berlanjut sampai hari kiamat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, musibahku masih ringan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa hamdalah azza wajalla an waffaqan li sabri ala tilka musibah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepadaku untuk bisa bersabar menghadapi musibah tersebut. Dan kesabaran merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sampai Nabi mengatakan, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min sabr. Seorang hamba tidak diberi karunia dengan karunia yang lebih besar dan lebih baik daripada karunia berupa kesabaran. Dan kesabaran suatu musibah, suatu mihnah bisa berubah menjadi minhah. Musibah menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam ayat, alladzina idza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat orang yang bersabar ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka berubah musibah tersebut kata Allah, ulaika lahum shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi atau disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rahmah, dan mereka adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang disebut oleh Syurah Al-Qadhi bahwasanya ahmadullah ta'ala an yuwaffiqani lil-istirja. Allah telah memberikan taufik kepadaku dengan istirja, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan keutamanya seperti tadi dalam ayat. Ini tentunya yang seperti ini menunjukkan bagaimana kuatnya keimanan seseorang dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana mendalamnya ilmu seseorang menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mungkin yang lainnya terkadang ditimpa musibah, dia berkeluh kesah, bersedih dan berbagai macam penyakit hati menimpanya, justru sebaliknya dia berlapang dada dan ridha ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melihat sisi positifnya, hikmah dari musibah tersebut, sehingga bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Hakam bin Musa Al-Qantari qala hadatsana Yahya ibn Hamzah an Abdurrahman ibni يزيد ابن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدث قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في هجم امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة dan dua riwayat lainnya sama. Dari Abu Burdah bin Nabi Musa rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kisah yang terjadi pada ayahnya Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia. Kata Abu Burdah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, beliau sakit faghusya alaih, sampai pingsan dikarenakan parah sakit beliau. Dan pada saat itu katanya kepala beliau berada di pangkuan seorang wanita dari keluarganya, ima istrinya atau yang lainnya. Maka istrinya yang sedang memangku kepalanya tersebut ketika melihat Abu Musa pingsan tidak sadarkan diri, sohat, ia teriak. Sekali lagi, kebiasaan niyahah itu biasanya terjadi pada wanita dikarenakan lemah kesabarannya dan lemah agamanya. Kalau ada apa-apa menangis, ada apa-apa teriak. Falam yastati an yarudda alaiha syai'a, dan Abu Musa beliau tidak bisa mengatakan apapun juga kepada keluarganya yang berteriak tadi. Dan tatkala beliau tersadar, beliau berkata, aku berlepas diri dari perkara yang Nabi SAW berlepas diri darinya. Dan sungguh Nabi SAW telah berlepas diri dari shaliqah, dari wanita yang suka berteriak atau mengangkat suara tatkala terkena musibah. Itu bukan niyah. Dan mengatakan ya jabala, ya sayyida, wa jabala, wa sayyida dan semisalnya. Wal haliqah, begitu pula wanita yang suka mencukur rambutnya terkena musibah, mengguduli rambutnya atau mencabut, narik-narik rambutnya terkena musibah. Wasyaqah, dan juga wanita yang suka merobek-robek pakaiannya ketika tertimpa musibah. Nabi berlepas diri dari hal tersebut. Ini hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Dan kita bisa lihat bagaimana perhatian Abu Musa al-Ash'ari terhadap keluarganya dalam masalah agama. Sampai ketika terjadi penyelisihan terhadap sunnah, beliau ingatkan, bahasnya aku berlepas diri dari perbuatan tersebut. Mana jangan kalian melakukan hal tersebut. Itu menyisi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.